Anda lanjutkan membacakan teks pertanyaan yang diajukan oleh seseorang. Yang ini, kalau benar nama ini seperti orang yang saya kenal, dia adalah salah satu orang yang cukup punya kedekatan kepada beberapa asatidah kibar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan beliau. Teks pertanyaan itu, bismillah, saya mau menanyakan, apakah Dinas Provinsi Jatim mengadakan, perhatikan, mengadakan penilaian secara resmi tentang pondok pesantren tangguh se-Jawa Timur di masa pandemi COVID-19. Yang ditanyakan apa? Bahwa Dinas Kesehatan Jawa Timur melakukan penilaian secara resmi. Kita menyebutkan bahwa ma'had kita masuk dalam 5 besar Jatim. Penilaian secara resmi itu kok ada kesan adanya sebuah pertandingan atau perlombaan. Sebagaimana dikatakan oleh sang ustadz tadi, salah satu asatidah kibar. Kita tidak pernah menyebutkan adanya pertandingan atau perlombaan. Kalau toh seandainya itu benar-benar ada perlombaan, insya Allah kita gak akan ikut. Karena kebutuhan kita hanya dari pemerintah. Kebutuhan kita kepada waliul amr hanyalah arahan dan bimbingan. Karenanya pada bulan September kita mengirim surat ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Apa isi surat tersebut? Meminta arahan dan bimbingan dari pemerintah. Apakah penerapan protokol pencegahan COVID-19 di pondok pesantren Minhajil Azhar dan lingkungan homogen perumahan di sebelahnya itu sesuai dengan aturan pemerintah dan undang-undang atau imbauan-imbauannya, atau itu ternilai salah dan ternilai berlebihan atau bertentangan? Maka Dinas Provinsi Jawa Timur kemudian ada kontak atau menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember untuk melakukan MONEF, yaitu monitoring evaluasi langsung ke ma'had kita. Maka pada tanggal 5 Oktober, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember datang ke pondok kita, kurang lebih 10 petugas yang datang pada waktu itu, melakukan wawancara dan dialog, menanyakan sistem penerapan protokol di sini, dan melakukan peninjauan ke beberapa kegiatan sekaligus sarana-sarana protokol pencegahan COVID di ma'had ini. Ayuhal ikhwah. Kemudian tidak lama setelah kedatangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, kita mendapatkan undangan untuk mengikuti webinar melalui Zoom bersama 4 pondok pesantren lainnya dari 5 besar pondok pesantren se-Jawa Timur yang masuk dalam penerapan AKB terbaik atau pelaksanaan AKB-nya yang dinilai baik. Ayuhal ikhwah. Kemudian pertanyaan itu dilanjutkan. Dan beritanya telah beredar di kalangan luas yang mendapat nilai garing atau garis miring poin tertinggi adalah pondok pesantren Ma'had Minhajul Azhar atau pondok As-Salafi Jember. Ya Allah, malunya kita. Hal ini sampai diangkat ke Dinas Kesehatan. Malu kita internal salafi seperti ini. Ayuhal ikhwah. Kemudian si penanya mengakhiri pertanyaannya dengan mohon dijawab agar tidak menjadi berita yang salah. Jadi sudah ada kesimpulan. Bertanya tetapi sudah menyimpulkan. Agar tidak menjadi berita yang salah. Maka Dinas Kesehatan pun menjawab sesuai dengan pertanyaan. Apa jawabannya? Terima kasih, kami sampaikan bahwa apakah Dinas Provinsi Jawa Timur atau Jatim mengadakan penilaian secara resmi, penilaian perhatikan, secara resmi tentang pondok pesantren tangguh yang kita sebutkan tadi apa? Lima besar pondok pesantren dalam penerapan AKB. Ya. Di sini pertanyaannya, pondok pesantren tangguh se-Jatim di masa pandemi COVID-19, kemudian dilanjutkan oleh Dinas Kesehatan, secara resmi Dinas Kesehatan, secara resmi. Ya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tidak pernah melakukan penilaian pondok pesantren tangguh masa pandemi COVID-19 se-Jawa Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat membantu. Dari sini langsung disimpulkan tuduhan bahwa Majember berdusta. Subhanallah, gak ada husnudzon, ta'ani. Mungkin berita ini berbeda, maknanya berbeda. Kenapa terburu-buru menuduh? Dan lebih penting dari itu, kenapa pertanyaan ini dan jawabannya tidak disampaikan kepada kami secara tertutup? Menasehati saudaranya. Jangan kemudian disampaikan secara terbuka. Hizbin ikut tertawa. Namun disayangkan, kami tidak mendengar terkhusus dari kalangan asatidah yang mencegah perbuatan ini atau menasihatin pelaku untuk tidak menyebarkan ini. Kami tidak mendengar itu. Tapi kita berharap mungkin sudah pernah dinasehatin, tetapi si penanya atau pelaku ini tidak mengindahkan nasihat yang diberikan kepadanya.